sadari cinta kita berbeda. Berat rasa pergi meninggalkan kamu sendiri. Kita berbeda, cinta kita tak sama, bukan untuk selamanya. I'm sorry ku tak dapat menginginkanmu. I'm sorry ku tak bisa jadi milikmu. I'm sorry cinta kita takkan menyatu. I'm sorry, so sorry. I'm sorry ku tak dapat menginginkanmu. I'm sorry ku tak bisa jadi milikmu. I'm sorry cinta kita takkan menyatu. I'm sorry, so sorry. Pejamkan matamu dan rasakan yang lebih indah. Kita bisa mencintai dalam bentuk berbeda. Kita berbeda, cinta kita tak sama, bukan untuk selamanya. I'm sorry ku tak dapat menginginkanmu. I'm sorry ku tak bisa jadi milikmu. I'm sorry cinta kita takkan menyatu. I'm sorry, so sorry. Selamanya, oh, I'm sorry.